Kalih Petrus, paos 3. Inggih para switran tiange, puniki surat tiange sane kaping kalih katur ring para semeton. Melantaran surat tiange, tiang usahayang jaga nudut pekayunan semetone sane ening, melantaran tiang mepekeling semeton ngeniang indeke puniki. Tiang memanah, mangde semeton eling ring sabda sane nguni, sane sampun kepidar tayang antuk para nabine sane suci, semaliha eling ring pituduh ide sang penembahan, miwah sang juru rahayu, sane sampun kerauhang ring semeton antuk para utusan semetone. Mine kadenipun pisan, semeton patut uning, mungueng ring masa sane pemuput jaga wenten anak rauh, anak sane tansah kereh antuk indrian ipune. Ipun jaga minjulin semeton, tur mebaos kadiasa puniki, singke ide mejanji jago rauh, dijake ide, leluhur iragane subo pada mati, nanging sekancan paundukane masih nu patuh, buko uli pengawit gumene keadakang. Anake punike wanta saking tan lingu, mungueng sanenguni, ide sang yang widiwasa ngadakang akase miwah jagate, melantaran sabdan idane. Jagate kekardi antuk toyo miwah saking toyane. Tur, antuk toyane punike, inggih punike toyan blabar agunge, jagate sane nguni punike ke sirnayang. Nanging melantaran sabdan ide sang yang widiwasa sane pateh punike, jagate miwah akasane sane mangkin, kesengker buat jaga kegeseng. Ipun kesengker kantos penemayan anake sanetan astiti bakti ring ide sang yang widiwasa, jaga ketepasin miwah kebasmi. Inggih sewitran tiange sane sayang, sampunang semeton lali ring paindikan sane asiki puniki. Ring ayun ide sang penembahan, tan wenten binanipun arahine wiaden siu taun. Pebuat ide maka kalih punike patah. Ide sang penembahan boyoje alon-alon ngelaksanayang paindikan sane sampun janjiang ide, sekadi sane kebawasang antuk mekudang-kudang anake. Ide sabar marep ring semeton, santukan ide nenten pisan ledang, yening wenten ring pantaran semetone sane winase, nanging ide ngarsayang, mangde sekancan anake ngutang doso-dosan ipune. Nanging rahinan ide sang penembahan pacang rauh, tan bine skadi dustane. Ring rahinane punike, akasane pacang sirne, keduluren antuk suara mekuup, seluiring painikane sane wenten ring akasane, jaga kegeseng tur kesirnayang, semalihe jagate miwah sekancan dagingnyane pacang sirne. Seluiring painikane puniki, pacang kesirnayang kadi asa punike. Punike awinan ipun, urip semetone patut suci nirmala, miwa astiti bakti ring ide sang yang widiwasa, sambilang nyanto sang rahine rauh ide sang yang widiwasa. Semeton patut nyaratang mangde rahinane punike digelis rauh, inggih punike, rahine rikalaning akasane pacang kegeseng miwah kesirnayang, tur selwiring painikane sane wenten ring akasane pacang lebur. Nanging iraga nyanto sang painikan sane sampun kejanjiang antu ide sang yang widiwasa, inggih punike, akaso sane anyar miwah jagat sane anyar, sane kedunungin antu kepatutan. Punike awinane para semeton tiange, rikalaning semeton nyanto sang rahinane punike, semeton patut suci nirmala, tur tanpa cede, ring ayun ide sang yang widiwasa, semaliha medame ring ide. Anggap je kesabaran ide sang penembahan satmake sekadi sele, sane kepaicayang ring semeton buat mulih rahayu, sekadi sampun kesuratang antuk dane Paulus ring semeton, mesrane kewicaksanan paican ide sang yang widiwasa ring dane. Paenekane puniki sane baosang dane ring sekancan surat-surat danene, rikala dane nyuratang painikane punike. Sejeroning surat-surat danene, wenten mekudang-kudang painikan, sane sengke antu irage ngeresepang, sane iwang antu kenerangang, antu anake sane jugul apunggung, miwah sane onyah anyih, sekadi sampun margiang ipun marep ring kecap cakepan sucine. Melantaran painikane punike, ipun pacang rauhang kerusakan, buat dewek ipune niri. Nanging semeton, para sewitran tiange, semeton sampun uning ring painikane punike. Punike awinanipun semeton patut tansah waspada, mangdane semeton, tan kantos kepaid antu anake sane nyapo kadi aku punike, kantos labuh saking kewentenan semetone sane rahayu. Nanging, semeton patut tansah mewawah-wawah sejeroning sih paswece, miwah keweruh ngeniang inde ide sangyang Yesus Kristus, juru rahayun iragane. Pujija ide, sane mangkin kantos selami-laminnya. Amin.